seperti hari-hari. Dengarlah nada getar rindunya, dia mencari cinta, aku mencari cinta. Pujaan hati yang telah ada, kasihi selalu dia. Cinta, aku cinta. Surga pun adalah cinta, dambaan setiap nyawa. Terlambat sudah bila mencoba menghindarkan darinya. Janganlah kau hindari, terimalah dia dalam hidupku seperti cerah pagi. Cinta, aku cinta. Surga pun adalah cinta, dambaan setiap nyawa.